بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات وعلى وجه الخاص طلبة العلم، رحمني ورحمكم الله. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Jalla Subhanahu atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Jalla wa Ala dan rahmat yang meliputi kita semuanya di dalam hidup, yang Allah Azza wa Jalla menceritakan akan ketidaksanggupan masing-masing kita untuk mengkalkulasikan dan menghitung nikmat Allah Jalla wa Ala. Dikarenakan banyaknya dan besarnya, barakallahu fikum, namun kita yakin bahwa tiada ada nikmat yang kita rasakan di dalam hidup, yang kita nikmati dan kita dapatkan, melainkan semuanya datangnya dari Allah Jalla Subhanahu. Yaqulu Rabbuna Jalla Jalalu, wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Tiadalah kalian berada dalam satu nikmat kecuali datangnya dari Allah Jalla Subhanahu. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa tidak ada perkara di dalam hidup ini yang dengannya kita bisa menjaga dan melindungi nikmat-nikmat Allah dari ta'atihi, dari menta'ati Allah Jalla Subhanahu. Tidak ada amalan di dalam hidup yang dengannya kita menjaga dan melindungi nikmat Allah Jalla wa'ala dari beribadah dan menta'ati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau menyebutkan pula bahwa tidak ada yang akan membinasakan, menghancurkan dan merusak yang paling cepat dari sebuah nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan dari bermaksiat kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semoga Allah Jalla wa'ala menggolongkan dan memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang mau berterima kasih kepada Allah Jalla Subhanahu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wa talabatil ilm, hafidhani wa hafidhakum Allah. Sebelum saya memulai berbicara tentang bahayanya al-hawa dan juga suratuh, bentuk-bentuk hawa nafsu itu bila bermain, saya mengawalinya nasihat secara khusus buat diri saya sendiri dan talabatil ilm min abnai rahimani wa rahimakumullah. Pertama, Qala Allahu Azza wa Jalla fi kitabih, fa idza faraghta fansab. Qala Allahu Azza wa Jalla, fa idza faraghta fansab. Makna ayat ini adalah, apabila engkau telah selesai, maka bangkitlah engkau kembali. Banyak ucapan ulama ut-tafsir menjelaskan ayat ini. Sebagian mereka mengatakan, idza faraghta min amali dunya, apabila engkau telah selesai dari urusan dunia, maka bangkitlah engkau untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Jalla Subhanahu. Wa minal ulama'i man yaqul, apabila engkau telah selesai dari melaksanakan amalan-amalan yang fardu, maka bangkitlah engkau untuk melaksanakan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan tambahan dan penambal terhadap amalan yang wajib. Sebagian ulama mengatakan bahwa apabila engkau telah selesai dari tugas, baik yang terkait dengan urusan dunia ataupun urusan akhirat, bangkit engkau kembali untuk membangun ketaatan-ketaatan yang lain. Ayat ini terdapat di dalam surat Madza ya Abna'i. Surat فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Surat apa ya Bunai? وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Langsungannya. Enam. F. Dalam surat Madza ya Bunai. Al-insyirah. Ahsanta. Barakallahu fi. Fa'idha faraghta fansab. Apabila engkau selesai dari sebuah ketaatan, bangkit lagi membangun dan melaksanakan ketaatan yang lain. Wasiat Allah Jalla wa'ala kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa faidah yang bisa kita ambil, agar setiap kita benar-benar menjaga dan memperhatikan kesempatan yang dibukakan oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Karena ini bila tidak dimanfaatkan dan bila tidak digunakan, maka disitulah peluang dan kesempatan hawa nafsu kita untuk masuk bermain dan menggunakannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa qala Allahu azza wa jalla fi kitabih, fastabiqul khairati. Di dalam surat Al-Baqarah, Allahu jalla wa ala yaqul, fastabiqul khairati. Berlomba-lombalah kalian dalam al-khairat. Allah Jalla wa'ala mengatakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Ayat ini juga mengingatkan agar kita menjadi hamba yang benar-benar mampu dan sanggup menggunakan peluang dan kesempatan yang dibukakan dan diberikan oleh Allah Jalla Subhanah fi ta'atihi, dalam mentaatinya. Rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla yaqulu fi ayatin ukhra, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah jalla wa ala mengatakan, bersegeralah kalian menuju pengampunan Allah jalla subhanahu, menuju pengampunan Rabb kalian. Bersegeralah menuju surga, kata Allah jalla wa ala, yang surga itu seluas langit dan bumi, yang Allah jalla wa ala janjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini juga mengingatkan sesuatu yang penting, agar kita benar-benar mempergunakan kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Allah jalla wa ala di dalam hidup. Karena bila kita tidak memanfaatkannya, bila kita tidak menggunakan kesempatan dan waktu luang yang diberikan oleh Allah jalla wa ala, maka disanalah poin yang kita akan bahas setelah ini rahimani wa rahimakumullah, datang untuk menggunakannya, memanfaatkannya, menyambarnya rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa kadzalik Allah azza wa jalla bercerita tentang bagaimanakah para nabi dan rasul di dalam peluang dan pintu ketaatan yang Allah bukakan, mereka memanfaatkan waktu luang yang Allah berikan, dan mereka membuka pintu-pintu ketaatan dengan cepat dan segera. Allah jalla wa ala bercerita tentang para nabi dan rasul, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Kata Allah jalla wa ala di dalam Al-Qur'an, innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya mereka para nabi dan rasul bersegera untuk menuju al-khairat, kebajikan dan kebaikan. Wa yad'unana, kata Allah jalla wa ala, mereka meminta kepada kami, mereka berdoa kepada kami dengan dua atau tiga perkara barakallahu fikum. Yang pertama, raghaban. Raghaban maknanya harapan agar apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan, apa yang diminta kepada Allah jalla wa ala ditunaikan atau diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla wa ala bercerita tentang bagaimanakah para nabi alaihi salatu wassalam menggunakan apa yang Allah bukakan dari peluang dan kesempatan, dan bagaimana mereka dalam beribadah kepada Allah memasang harapan agar semua bentuk pengabdian dan ibadahnya diterima oleh Allah jalla wa ala. Wa rahaba, makna rahaba juga ada rasa takut pada dirinya, kekhawatiran dan ketakutan jikalau pengabdian dan ketaatannya itu tidak diterima oleh Allah jalla subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka, buat kita suri tauladan yang baik. Mereka beribadah kepada Allah jalla wa ala raghaban wa rahaba. Maka ya abnai wa talabatul ilm, Allah jalla wa ala di masa barakallahu fikum muda kita sekarang ini, Allah berikan kepada kita peluang emas di dalam hidup rahimani wa rahimakumullah. Sedikit dari manusia ini mendapatkan dan memperolehnya. Kenapa? Kenyataan berbicara bahwa masa-masa seperti abnai ini adalah masa-masa yang penuh padanya ribih, keuntungan, anugerah emas yang Allah Jalla wa'ala berikan. Maka jangan disia-siakan rahimani wa rahimakumullah. Orang yang dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala untuk tekun belajar di masa-masa sekarang ini adalah sedikit barakallahu fikum dibanding dengan orang yang rusak, anak-anak yang rusak, hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Harus disyukuri ya abnai, dijaga anugerah yang lebih mahal dari emas dan perak, yang lebih mahal dari dunia dan sisinya, diperhatikan. Yang kedua, harus mencontohi dalam pengabdian ini para nabi dan rasul yang mereka memasang dalam-dalam harapan untuk diterima segala pengabdiannya. Barakallahu fikum, dan kekhawatiran dan ketakutan jika pengabdiannya itu ditolak oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa ala bercerita tentang mereka, wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk di hadapan kami, kata Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Dan selainnya dari ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menjelaskan tentang ahammu ihtimami bil fursati wal awqati, penting bagi kita untuk menjaga waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Semua ayat yang berbicara tentang sumpah terkait dengan waktu dan masa, wal asri, wal duha, wal layli idha yagsha, semuanya itu kalau dilihat tafsirnya memberitahukan kepada kita bahwa pentingnya waktu dalam kehidupan barakallahu fikum setiap muslim. Tapi dengarkan apa kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ma akhrajahul Imam al-Bukhari dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an. Qala an-nabi alaihi salatu wassalam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nasi, as-sihhatu wal faraghu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis Abdullah ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah, dua nikmat yang kebanyakan orang melalaikan dan melupakannya. Dua nikmat, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan orang melalaikannya dan melupakannya. Kedua nikmat itu adalah as-sihhatu, kesehatan yang Allah Jalla wa ala berikan padanya, wal faragu, dan waktu luang yang dibukakan oleh Allah Jalla wa ala buatnya. Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan tentang bagaimanakah berharganya waktu bagi orang yang beriman. Namun kebanyakan orang melalaikan dan melupakannya, rahimani wa rahimakumullah. Faqad rawal Imam Muslim fi sahihi min hadith Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala an. Qala an-nabi alaihi salatu wassalam, badiru as-subh bil witri. Badiru as-subh bil witri. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, bersegeralah kalian badiru subha bil witri, bersegeralah kalian untuk kemudian berkejaran mengejar sebelum waktunya datangnya waktu subuh dengan witir, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, isyaratun min indihi sallallahu alaihi wasallam, isyarat agar kita benar-benar menggunakan dan memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Bajiru, bersegeralah kalian mengejar waktu subuh itu dengan solat witir, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqad rawal imam Muslim fi sahihi min hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an qala badiru bil a'mali sittan, bersegeralah kalian untuk berbuat, bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya 6 perkara, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Badiru bil a'mali sittan, bersegeralah kalian untuk melaksanakan amal-amal kebajikan sebelum datangnya 6 hal, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Tulu'u syamsi man min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat yang pertama. Awidabba, munculnya binatang di akhir zaman sebagai tanda hari kiamat. Wadajjal, dan barakallahu fikum, dajjal rahimani wa rahimakumullah, tulu'u syamsi min maghribiha, kemudian ad-dabba, kemudian munculnya dajjal. 3, yang keempat, barakallahu fikum, lupa kalimatnya. Yang kelima, yaitu amrul amrul khassah. Dijelaskan makna amrul khassah, yakni al-maut, sebelum datangnya kematian. Wa amrul ammah, amrul ammah yang dimaksud urusan yang bersifat umum, al-qiyamah, yaitu hari kiamat. Ina. Kurang satu ya akhwan, la'alla teringat di perjalanan insyaAllah. Syahiduna dari hadith Abu Hurairah rawahu Muslim ini, An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam menyuruh kita dan memerintahkan untuk mempergunakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Jalla subhanahu sebelum barakallahu fikum datangnya 6 perkara tersebut. Dalam hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, badiru bil a'mali fitanan kakita'il laylil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Bersegeralah kalian, kata Nabi alaihissalatu wassalam, untuk melaksanakan amal-amal, berbuat kebajikan dan ketaatan, Badiru bil a'mali fitanan. Sebelum datangnya fitnah, kata Rasul alaihi salatu wassalam, bersegeralah kalian untuk melaksanakan amal-amal sebelum datangnya fitan. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam menggambarkan ngeri dan menakutkan fitnah tersebut. Kaqita'il lailil mudlim, seperti gumpalan malam di atas malam. Barakallahu fikum. Karena menakutkan dan mengerikan serta dahsyatnya fitnah yang menimpa, kata Nabi alaihi salatu wassalam, seorang berada di waktu pagi dalam keadaan beriman, namun dahsyatnya ujian itu di sore hari berubah menjadi orang yang kafir kepada Allah. Begitu sebaliknya, kata beliau alaihi salatu wassalam, di sore hari seseorang dalam kondisi mukmin, dia beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Karena dahsyat dan ngerinya fitnah tersebut, di pagi hari menjadi kafir, kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Dan dia melelang agamanya dengan secuil dunia, kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Coba kita perhatikan hadis Nabi Yuna alaihi salatu wassalam ini, bahwa termasuk dari perkara yang menakutkan dan mengerikan tertimpanya kita dengan berbagai macam fitnah disebabkan kita tidak segera menggunakan, memanfaatkan waktu yang dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam hidup ini. Falidhalik Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam menjelaskan wasiat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Umar, kata Rasul alaihi salatu wassalam kepada Abdullah ibn Umar dalam riwayat wasiat Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abdullah ibn Umar, beliau barakallahu fikum mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabili. Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing yang tidak punya bayangan dan pikiran dalam keasingannya kecuali bisa selesai urusannya kembali kepada asalnya, kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Atau seperti orang yang sedang menelusuri perjalanan. Kata Imam Ibn Rajab, lalu berteduh di sebuah pohon. Tidak pernah berpikir dalam berteduhnya di bawah pohon ini untuk berlama-lama, ingin segera sampai kepada tujuan. Rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan apa yang dimaksud oleh hadis ini dengan ucapan Abdullah ibn Umarin, wa kana ibn Umar yaqulu, wa kana ibn Umar yaqul, idza amsayta fala tantadhir as-sabaha, wa idza asbahta fala tantadhir al-masaa, wa khudh min sihhatika lima radika wa min hayatika limautika. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala an, apabila engkau berada di sore hari, anda bisa berbuat, anda bisa beramal, anda bisa berkarya, anda bisa berjuang, jangan tunggu datangnya waktu pagi. Kenapa? Syawagil, segala yang menyibukkan, segala yang akan menghalangi dan menghadang, apalagi syayatin, apalagi hawa nafsu kita, tidak menginginkan kita dalam pelaksanaan niat yang soleh, dan tidak pula akan membiarkan kita untuk mengisi kesempatan dan waktu luang yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Falidhalika qala Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala an idza amsayta fala tanqadir as-sabaha wa idza asbahta fala tanqadir al-masa'a. Bila engkau berada di waktu pagi, bisa berbuat, bisa beramal, bisa melakukan kebajikan dan ketaatan, jangan menunda-nunda datangnya waktu sore. Jangan, kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala an, yang nanti kita akan dengar dalam pembahasan keberikutnya tentang bagaimanakah pandangan beliau terhadap nikmat terbebasnya beliau dari hawa nafsu rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Abdullah ibn Umar memberikan pesan dan wasiat yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah setelah membawakan wasiat Nabi alaihi salatu wasalam kepada Abdullah ibn Umar. Beliau kemudian melangsungkan, wa khudh min sihhatika lima radika. Ambillah waktu nikmat sehatmu sebelum datang sakitmu, kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ambil peluang dan kesempatan di waktu sehat. Terlalu banyak yang bisa kita kerjakan, terlalu banyak yang bisa kita perbuat, baru kita bersedih bisa kita ditimpa barakallahu fikum penyakit, bisa kita diuji oleh Allah Jalla wa'ala. Maka kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala an, wa khudh min sihhatika lima radhika. Ambil waktu kesehatan, waktu sehatnya kita sebelum datang waktu sakit. Bila barakallahu fikum kita bisa berbuat ketaatan terbanyak di waktu sehat, di waktu sakit kita tidak sanggup, Allah Jalla wa'ala akan memberikan nilai di waktu sakit kita. Apa yang kita mampu melaksanakannya, ketaatan di waktu sehat kita, rahimani wa rahimakumullah. Betapa meruginya jikalau waktu sehat seseorang dipergunakan pada sesuatu yang tidak berguna, atau barakallahu fikum melaksanakan kemaksiatan. Bagaimana jika datang waktu sakitnya? Apa yang diharapkan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an? Maka Abdullah ibn Umar mengingatkan, barakallahu fikum, wa khudh min sihhatika lima radika wa min hayatika limautika. Dan ambillah kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala sebelum barakallahu fikum datangnya kematian menjemput, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka faya abna'i talabatal ilm, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Tata rapi keikhlasan dan jaga ilmu ini dengan taqwa Allah Jalla subhanahu. Allah akan memberikan barakah pada hari yang engkau tidak menduga-duganya, barakallahu fikum. Maka jaga dan manfaatkan kesempatan yang dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala. Apalagi peluang dan kesempatan itu, kesempatan yang paling dibenci dan tidak disukai oleh iblis laknatullah alaih. Fama hiya rahimani wa rahimakumullah, yaitu mendatangi majlis ilmu dan duduk bersimpuh padanya, rahimani wa rahimakumullah. Ini peluang yang sangat dibenci oleh syayatin, dibenci oleh iblis laknatullah alaih. Peluang di saat seseorang belajar, duduk belajar agama Allah Jalla wa'ala. Karena iblis itu tahu bahwa orang yang belajar agama tidak hanya buat dirinya, tetapi akan berguna buat orang lain. Inilah yang dikhawatirkan. Berbeda iblis dan bala tentaranya di saat menghadapi orang yang duduk beribadah saja, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, rahimani wa rahimakumullah, kesempatan dan waktu emas yang diberikan oleh Allah, jangan sampai disia-siakan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Karena kita yakin dan yakin, tidak ada semua kita ini kecuali dalam kondisi menunggu tiga hal di dalam hidup. Kalau kita salah-salah menggunakan kesempatan dan waktu, merugi apabila tiga hal itu telah datang menghampiri kita. Rahimani wa rahimakumullah. Qala Allahu azza wa jal, menyebutkan tiga hal yang kita tunggu-tunggu seluruh hamba Allah, mukminnya, kafirnya, dan seterusnya, semuanya menunggu. Barakallahu fikum. Fahal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika. Allahu jalla wa ala mengatakan, fahal yanzuruna, tiadalah yang mereka tunggu-tunggu semuanya, illa kecuali, bila ikhwanuna menjumpai hal terletak setelahnya illa adatun istisna, maka ini memberikan faedah linnafi, menafikan. Berarti fahal yanzuruna, maka tiadalah yang mereka tunggu kecuali anta yahumul malaikatu, kedatangan malaikat kepada mereka. Yang dimaksud malaikat yang ditunggu adalah malakul mauti, malaikat yang datang untuk mencabut nyawa masing-masing kita. Fahal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu, kedatangan malaikat untuk kemudian mencabut nyawa kita. Barakallahu fikum. Au ya'tiya rabbuk, atau kedatangan Rabbmu pada hari kiamat. Lifaslil qada'i, untuk memutuskan urusan seluruh makhluk. Dan yang ketiga, au ya'tiya ba'du ayati rabbika, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabbmu, kebesaran Rabbmu. Yang dimaksud adalah tanda-tanda hari kiamat. Rahimani wa rahimakumullah. Inilah barakallahu fikum yang ditunggu oleh setiap hamba. Tidakkah termasuk merugi bila yang ditunggu-tunggu ini datang dalam kondisi kita tidak menggunakan peluang dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Jalla Subhanahu. Merugi barakallahu fikum. Oleh karena itu, bila seseorang tidak menggunakan waktunya, maka fitan itu akan datang menghampirinya. Rahimani wa rahimakumullah. Fitnah pertama kali yang akan datang adalah fitnah yang terkait dengan syahawati. Dibangkitkan gejolak dan keinginannya untuk dia bermaksiat kepada Allah, di saat dia tidak menggunakan peluang dan seluruh organ tubuh ini dalam ketaatan kepada Allahu Jalla wa'ala. Maka nafsulah yang akan datang untuk kemudian menggeret dan merusaknya menuju kerusakan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hafidhani wa hafidhakumullah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, orang yang benar-benar memanfaatkan dan menggunakan waktunya, maka terkikis peluang nafsu ini untuk bermain. Apalagi kesempatan dan peluang itu fi ta'atillahi azza wa jal, dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ikhwanuna, bisa barakallahu fikum mengetahui hal itu. Di saat ada waktu kesempatan longgar yang kita rahimani wa rahimakumullah Ayna'am, jazakumullah khair. Jadi barakallahu fikum, akhuna jazakumullah khair, mengingatkan barakallahu fikum, ya, yang terlupakan tadi dukhan, munculnya asap, yang semuanya itu sebagai tanda hari kiamat. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum fi'l. Ayna'am. Wa khasati ahadikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bila tidak kita sudah belajar dalam hidup ini, bila ada waktu luang dan waktu longgar yang kita tidak isi dengan ta'atillahi azza wa jal, maka bisikan untuk bermaksiat itu datang. Hafidhani wa hafidhakumullah. Hadha huwal awwal. Kedua, kalau kita memiliki kekuatan untuk bertarung di saat itu, kita akan menang. Tetapi bila iman kita kurang di saat itu, barakallahu fikum, dan turun, kita akan terbawa oleh hawa nafsu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Falidhalika rawal imamu Ahmad fi musnadi والبزار والطبراني من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم وَمُذِلَّاتِ الْأَهْوَاءِ. Kata Nabiuna alaihi salatu wassalam, sesungguhnya dari perkara yang aku takutkan dan yang aku khawatirkan terhadap kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, شَهَوَاتِ الْغَيِّ, syahwat yang akan membelokkan dari ketaatan, syahwat yang akan menyebabkan kita meninggalkan kebajikan dan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, syahwat yang terkait dengan fi butunikum wa furujikum, terkait dengan barakallahu fikum perut kita ini. Betapa banyak karena permasalahan perut dia harus barakallahu fikum melelang agamanya. Kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia melelang, menjual agamanya dengan secuil dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan butun, yaitu perut. Rahimani wa rahimakumullah. Fabarakallahu fikum. Dari awal, di saat Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mendidik para sahabatnya di atas taqwa Allah Jalla wa'ala, di atas tawakkal kepada Allah, di atas seluruh bentuk kebajikan dan ketaatan, Rasulullah berhasil mendidik para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in di atas bimbingan wahyu Allah Azza wa Jal. Bahkan Allah Jalla wa'ala menguji para sahabat yang terdidik tersebut di atas kefakiran, di atas kemiskinan, berhasil barakallahu fikum. Namun dengarkan pesan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap mereka, rahimani wa rahimakumullah. Faqad rawal imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima qala mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan dan takutkan menimpa kalian, kata Rasul alaihi salatu wassalam, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, walakin, tetapi yang aku khawatirkan adalah antubsata lakumud dunya, dibentangkan atas kalian dunia. dibentangkannya atas kalian dunia. Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, inilah yang dikhawatirkan menimpa generasi yang kuat imannya, yang tinggi ketakwaannya, yang lurus manhajnya, yang suci akidahnya, yang benar pengabdiannya, yang bagus akhlak dan adabnya. An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam mengkhawatirkan, menakutkan generasi terbaik ini untuk kemudian dibentangkan atas mereka dunia. Rahimani wa rahimakumullah. Mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan dan khawatirkan menimpa kalian, tetapi yang aku takutkan dan khawatirkan dibukakan dan dibentangkan di atas kalian dunia. Barakallahu fikum. Apakah kita bisa bersabar melihat seseorang yang berlomba-lomba dengan dunia menjadi penonton setia? Jawabullah. Jawabannya tidak. Rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin ikut menjadi pemain. Kita ingin ikut menjadi orang yang berlomba-lomba juga. Itulah yang ditakutkan dan dikhawatirkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, fatanafasu kama yatanafasun. Kalian akan berlomba-lomba sebagaimana mereka-mereka yang telah hancur dari kaum kufar berlomba-lomba. Fatulikukum kama ahlakatuhum. Lalu dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka, kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yuna mengingatkan terkait dengan persoalan perut. Beliau mengatakan, rawal imamu Ibnu Majah, madibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min irsil mar'i ala syarafi ala al-mali wa syarafi li dinihi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tiada dua ekor serigala, tiada dua ekor serigala dalam kondisi lapar. Pernah lihat serigala? Hah? Di mana? Hah? Belum pernah? Hah? Pernah lihat serigala? Belum? Pernah? Makanannya apa? Hah? Bangge? Ya termasuk dagingnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tiadalah dua ekor serigala dalam kondisi lapar dilepas pada seekor kambing. Dua ekor serigala dilepas pada seekor kambing. Kira-kira bisa dibayangkan gak? Dua ekor serigala nyerang satu ekor kambing. Serigala dalam kondisi lapar. Kalau bahasa Medannya apa ya? Mencabik mau. Pokoknya sudah. Apa bahasa Medannya? Hah? Antum bisa bayangkan kerusakan yang ditimbulkan oleh dua serigala yang dalam kondisi lapar terhadap jasad seekor kambing. Rahimani wa rahimakumullah. Tapi itu masih ringan kerusakannya, kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, dibanding kerusakan seseorang yang melirik dunia, yang rakus terhadap dunia, semua amal, gerak-gerik, ide-idenya, kemauan, keinginannya, semuanya dengan perhitungan dunia. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lebih mendingan kerusakan dua ekor serigala terhadap seekor kambing yang sedang, keduanya sedang lapar, dibanding dengan lirikan seseorang terhadap dunia dan kedudukan terhadap agamanya. Kerusakan orang yang melirik dunia, rakus terhadap dunia, rakus terhadap kedudukan pada agamanya, lebih ngeri, lebih menakutkan dibanding kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kerusakan dua ekor serigala dalam kondisi lapar yang menerkam seekor kambing rahimani wa rahimakumullah. Sungguh barakallahu fikum. Betapa ngeri dan dahsyat. Kalau kita ingin mencoba menggambarkannya dari ucapan Yahya Al-Hajuri keluar banyak barakallahu fikum keinginan ini, keinginan tinggu mengaku diri di atasnya para ulama uap macam. Kerusakan dan kehancurannya lebih dahsyat terhadap agama ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka siapapun yang menghitung segala perjuangannya di dalam dakwah ini dengan hitungan dunia, untung atau tidak, rugi barakallahu fikum atau tidak, mendatangkan dana besar atau tidak, siapapun yang sudah mulai melirik dalam perjuangan akhiratnya, melirik kepada dunia, sebentar engkau akan menyaksikan dia meruntuhkan dan menghancurkan agamanya. Dia barakallahu fikum menyelisih agamanya, padahal dia tahu kalau ini dosa dan kemaksiatan. Sampai kemudian kelima, dia menjaga dan melindungi serta membela kekeliruan dan kesalahan. Bukankah itu kejahatan di dalam agama? Sementara dia mengaku kalau dia mengikuti jalan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah yang dikhawatirkan oleh Nabiyuna alaihi salatu wassalam kepada para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, tetapi yang aku takutkan dan khawatirkan dibentangkannya atas kalian dunia. Ya akhi, kalau sekarang engkau melirik dunia bisa menghasilkan 500 ribu, barakallahu fikum, apakah anda akan mencukupkan diri dengan 500 ribu? Anda akan merancang langkah dan usaha untuk bisa barakallahu fikum meraih 1 juta, 2 juta dalam sehari. Kalau sekiranya pada langkah yang engkau sudah siapkan ada pelanggaran agama padanya, anda harus menginjak-injak ilmu yang anda telah ketahui. Harus anda melaluinya. Setan sudah berhasil di babak pertama, dia tidak akan membiarkan anda untuk tidak berhasil pada babak yang kedua. Dia akan memberikan langkah yang licin, akan barakallahu fikum memoleskan bagimu sampai kemudian kau terjatuh melanggar syariat Allah Jalla wa'ala karena melirik barakallahu fikum dunia. Itulah yang disebut dengan Nabi, oleh Nabi Yuna alaihi salatu wassalam, inna mihma akhsha alaikum syahawatil ghaib fi butunikum wa furujikum. Kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya sudah habis waktu, tidak bisa dilangsungkan Ustaz. Lanjut sampai selesai atau azan dulu kemudian kita langsungkan? Baik, enak. Fadlatin ya.